Ini intinya adalah jangan panik, jangan berlebihan dalam menyikapi ketentuan Allah. Karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi hambanya illa khairan, kecuali kebaikan. Allah tidak pengen keburukan bagi hambanya, gak pernah pengen kesusahan bagi hambanya. Allah sendiri yang bilang, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan untuk kalian, gak pengen kesusahan untuk kalian. Jadi kita yakin, kalau ada yang masalah dalam hidup kita, wah, bukan Allah mau mencurangi saya. Fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja dulu, bilang la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan.